Sosra untuk kebaktian yang pertama ini, yang saya baru tahu tadi, bahwa ini adalah kebaktian mempelajari doktrin. Begitu. Kalau pagi itu mempelajari doktrin. Baru nanti yang jam kedua itu topik yang lebih umum. Jadi sosra yang diminta kepada saya untuk menjelaskan itu adalah ketidakberdosaan Yesus Kristus. Kalau Yesus saja, banyak orang namanya Yesus. Jadi bahkan 4 abad sebelum Kristus saja, itu sebetulnya sudah ada Yesus yang lain. Yesus bin Sirah, Yesus siapa, banyak Yesus. Orang Filipin pakai nama Yesus juga banyak. Jadi lain kali tidak boleh menulis Yesus saja. Harus Yesus Kristus. Oleh karena Yesus yang diurapi. Dan dialah adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukan manusia, Yesus yang cuma namanya Yesus. Jadi kita akan memikirkan bersama-sama mengenai topik ini, ketidakberdosaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara, sebetulnya ada banyak Alkitab, bagian dalam Alkitab yang membicarakan ini. Kita bisa melihat misalnya saja dari Yesaya pasal 53 ayatnya yang ke-9. Dan dikatakan bahwa dalam matinya ia ada di tengah penjahat-penjahat. Meskipun tipu dan daya tidak ada di dalam mulutnya. Jadi dia tidak ada hal yang berdosa keluar dari mulutnya. Yesaya 53 ayat 9. Yohanes pasal 8 ayat 46. Itu juga. Kata-kata Yesus kepada orang-orang Farisi di sana, dia mengatakan, siapakah yang membuktikan bahwa aku ini berdosa? Nah, jikalau aku mengutarakan kebenaran, kenapa kamu tidak percaya kepada aku? Nah, ini sesuatu challenge yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka yang tetap mengeraskan hati. Siapakah yang membuktikan bahwa aku ini berdosa? Tidak ada yang bisa. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Nah, Rasul Paulus itu mengatakan kalimat ini. Bahwa ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya dosa oleh karena kita. Jadi diperlakukan as if gitu ya. Seolah-olah dia orang berdosa. Dia tidak mengenal dosa. Tapi diperlakukan as if he is a sinner. Ya, oleh karena kita. Oleh karena dia menjadi substitute dari kita. Sehingga nanti kematiannya pun itu adalah kematian dari orang yang seharusnya kematian oleh karena hukuman atas dosa. Jadi substitutionary death, kematian yang menggantikan kita orang berdosa. Jadi itu adalah kalimat-kalimat dari Rasul Paulus. Nah, saudara nanti bisa lihat juga dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 19, pasal 2 ayat 22 juga berbicara mengenai dia yang tidak berdosa. Dan 1 Yohanes pasal 3 ayat 5 dikatakan bahwa di dalam dia tidak ada dosa. Nah, sekarang kita memikirkan kenapa hal seperti ini tercatat di dalam Alkitab. Berarti Tuhan mereveal, menyingkapkannya supaya kita mengerti dan percaya. Kenapa begitu? Saudara, yang pertama kita perlu waspada terhadap diri kita sendiri. Dan saya percaya 99,99% orang sebenarnya tidak butuh firman seperti ini. Saya kalau di dalam natur saya sebagai manusia, banyak bagian Alkitab yang sebetulnya saya tidak butuh. Ngapain? Gitu loh. Hal tersebut ditulis, ngapain? Gitu. Untuk apa? Saya tidak butuh. Nah, kita perlu waspada ini. James Fowler itu di dalam satu risetnya khususnya mengenai iman, ya, termasuk iman Kristen. Ya. Dia seorang profesor dari Emory University di Amerika. Dan dia menemukan bahwa iman sebetulnya tidak bisa diukur. Nah, tetapi meskipun kontennya iman tidak bisa diukur, karena iman anak kecil, iman yang sangat sederhana, dari iman dari orang teolog yang besar, siapa bilang teolog yang besar lebih beriman? Kan tidak ada yang bisa mengukur itu. Meskipun demikian, strukturnya, yaitu kemanusiaan daripada natur kepribadian orang. Nah ini bisa diukur. Yaitu bagaimana kepribadian seorang itu menampung iman. Itu bisa diukur. Bukankah saudara tahu ada orang yang rendah diri, ada orang yang sombong. Ada orang yang tajam sekali pikirannya, ada orang yang sangat sederhana. Nah inilah yang bisa diukur. Nah, sehingga dia itu menyebutkan ada 7 stages of it. 7 fase iman. Yang paling sederhana itu adalah di undifferentiated faith. Itu iman yang sebetulnya orang tersebut tidak ngerti wujudnya apa. Undifferentiated, tidak bisa dibedakan dengan hal yang lain. Nah orang ini adalah orang-orang bisa orang Kristen yang datang ke gereja setiap minggu. Tetapi tidak butuh Tuhan. You jangan pikir butuh Tuhan. Orang itu cuma butuh agama aja, datang ke gereja untuk tidur aja. Nanti kalau kebaktian sudah mulai khotbah, mulai tidur dia. Lihat-lihat buletin enggak tahu. Kenapa dilihat-lihat terus buletinnya juga enggak tahu kita. Padahal isinya buletin itu adalah isi yang paling membosankan daripada apa? Literatur. Antara lain buletin. Dilihat-lihat terus sama dia. Kenapa? Karena dia enggak butuh Tuhan, enggak ngerti bagaimana killing time. Di gereja. Pegang-pegang HP, ya begitu. Nanti sampai sudah, amin, senang dia, sudah mau pulang. Nah ini namanya undifferentiated faith. Tapi orang itu setiap minggu datang. Nah kita tidak bisa mengatakan orang itu tidak beriman. Waduh, oleh karena apa? Ini struktur. Nah strukturnya masih amburadul. Strukturnya masih sangat sederhana sekali. Nah yang lebih baik dari itu, Fowler itu menyebut mengenai intuitive projective faith. Yaitu iman yang sebetulnya sudah ada alasannya. Ya, alasannya adalah kerja intuisinya. Di mana dia merasa senang ke gereja. Nah senangnya alasannya ya untuk diri sendiri. Senang karena apa? Ketemu teman-teman. Senang oleh karena suasana gereja yang kadang-kadang begitu bagus. Ruangan ada AC-nya, gereja ditata dengan bagus, ada puji-pujian, kadang-kadang ada penyanyi yang merdu sekali suaranya. Dan habis itu masih dikasih snack lagi, gratis lagi, seneng dia. Jadi tiap minggu datang. Jadi alasannya apa? Butuh Tuhan? Enggak. Saya bisa tes, orang tersebut itu enggak pernah mencatat pada saat khotbah. Tidak pernah memikirkan itu firman Tuhan. Dia cuma dengar-dengar aja. Yang dia lucu-lucu, ilustrasi-ilustrasi lucu, seneng dia. Ya sudah. Ya itu tak. Jadi intuisinya yang kerja. Apa saya berani mengatakan dia bukan orang beriman? Tidak bisa. Oleh karena orang yang tidak beriman dan orang beriman, kontennya sulit sekali untuk dibedakan. Di dalam starting point-nya ada orang-orang yang begitu. Tetapi ini baru level yang kedua. Nah, lebih baik daripada itu adalah pribadi yang sudah levelnya mythical literal faith. Nah, berarti dia sudah ada maunya pada Tuhan. Meskipun secara mythical. Artinya tidak make sense sebetulnya. Kalau sakit, ya dia penuh butuh Tuhan. Butuh doa. Tapi yang mythical. Tuhan sudah mengingatkan. Orang Kristen ngapain kamu doa, kamu puasa, ngapain? Itu ada dalam Alkitab, tidak ada gunanya. Tetapi, ya dia pakai cara itu. Diulang-ulang, doa diulang-ulang. Ribuan kali supaya sembuh. Katanya tekun doa. Padahal isi doanya itu sama terus. Jadi dia itu sebetulnya tidak butuh Tuhan. Dia cuma butuh berkatnya. Nah, ini banyak orang Kristen sudah mulai masuk dalam level ini. Orang yang tidak membutuhkan Tuhan sebagaimana dia ada. Apalagi bicara mengenai Tuhan yang tidak berdosa. Ngapain? Mikir pun tidak mau dia, saudara. Oleh karena yang dia butuhkan cuma berkat Tuhan. Dia pun cuma butuh reason untuk beragama. Supaya bisa mengatasi guilty feelingnya. Dia punya alasan untuk bagaimana dia itu. Supaya dia merasa dirinya orang yang cukup baik. Nah itu. Kalau sakit juga punya kepada siapa berdoa. Kalau mengalami kesulitan dalam hidup juga tahu kepada siapa minta pertolongan. Ya itu. Mythical literal faith. Tapi yang begini dia tidak butuh. Sekarang level yang berikutnya lagi. Itu lebih lumayan sekarang. Fuller mengatakan synthetic conventional faith. Jadi orang ini kalau ditanya, percaya enggak Tuhan Yesus enggak berdosa? Percaya. Kenapa percaya? Ya habis itu ajaran gerejaku. Nah ini. Dia sebetulnya tidak mengerti apa hubungannya itu dengan diriku. 12 pengakuan iman saudara setiap minggu saudara akui. Apa saudara percaya? 99% ngerti pun tidak. Tetapi kalau ditanya, ya memang aku orang Kristen, ya aku melafalkan. Ini adalah pengakuan ajaran agamaku, ajaran gerejaku. Aku harus percaya. Synthetic conventional. Ya ajaran daripada sidang sinode konvensi dari gereja itu, saya sintesiskan dengan diriku. Ya itu. Jadi aku bisa menyupumu. Percaya kita firman Tuhan. Iya, kenapa? Ya karena aku diajarkan begitu. Kalau you betul percaya, mestinya setiap hari baca dong. You baca. Orang ini enggak baca. You baca, tapi enggak pernah mikir. Lah, apa ini percaya? Mereka belum percaya. Oleh karena apa? Sebetulnya belum ada pengertian yang sesungguhnya. Nah ini level ini sudah cukup baik tapi. Sintetik, konvensional. Nah, sekarang kalau level yang berikutnya lagi baru lumayan, saudara. Individuative reflective faith. Nah ini orang ini sudah ingin sekali kenal Tuhan. Ya ini persoalannya. Sehingga kalau dia itu ditanya, dia kalau membaca Alkitab serius sekali. Dia pasti bikin garis-garis di sana. Ajukan pertanyaan-pertanyaan. Oleh karena apa? Dia rindu, dia pengen tahu. Tuhan engkau siapa? Apa yang sebetulnya engkau kehendaki untukku? Nah, sehingga ada pengalaman pribadi. Pengalaman sentuhan dari Tuhan. Ada air mata rohani. Ada saat-saat dia berdoa, dia sampai berlutut dan dia tuh terseduh-seduh di sana. Kenapa? Orang kan sudah ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. You seperti itu? Nah ini pertanyaannya. Mau membicarakannya begini, level di bawahnya tidak ada gunanya. Tidak berguna sama sekali. Jadi level dari pertama sampai yang keempat tadi, saya akan bicarakan sampai habis, sampai entek. Tidak berguna. Oleh karena apa? Modalnya tidak ada. Jadi sebetulnya, kalaupun diberi pengertian, itu cuma sebentar ngerti sampai luar gereja dibuang. Oleh karena apa? Tidak butuh. Nah ini persoalannya di sana. Jadi saudara dan saya, levelnya sudah individuatif, reflektif atau belum? Nah saudara sendiri tahu. Apalagi level di atasnya lebih bagus lagi, konjunktif. Berarti termasuk apa yang aku itu tidak mengerti, tapi oleh karena aku percaya Tuhan itu ajaib, aku percaya, aku belajar mengerti. Sehingga pada level konjunktif, dia tidak hanya mengatakan, saya anggota gereja reformasi. Tidak akan begitu. Saya juga menghormati dan mengasihi orang karismatik. Saya juga menghormati dan mengasihi orang Katolik. Saya juga menghormati orang-orang daripada gereja lain. Oleh karena apa? Kita itu, kalau satu tubuh, saya harus mengasihi mereka. Saya harus mendengar. Apa sih pengalaman dari John Wesley yang Arminian itu? Lain sama saya. Saya mau dengar, saya mau belajar. Meskipun pikirannya Wesley dengan saya orang reform, banyak konfliknya. Tetapi saya percaya Allah itu maha ajaib. Kalau dia bisa memakai John Wesley, pasti John Wesley mendapatkan penyingkapan kebenaran dari Tuhan. Sehingga saya tidak akan terikat pada jerat doktrin. Nah ini persoalannya. Ini konjunktif itu sudah sampai ke sana. Saya mulai waspada sekarang. Nah, meskipun kita tahu tidak semua dari gereja lain itu kita bisa anggap sebagai saudara seiman. Bisa si Yehova? Ya tidak. Mormon? Ya bukan. Kenapa? Oleh karena tidak mempunyai core belief yang sama. Core belief itu inti iman yang sama. Yaitu percaya Alkitab firman Tuhan tidak ada salahnya. Percaya enggak? Mereka enggak percaya. Lalu, percaya enggak Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Percaya enggak? Mereka enggak percaya. Mereka bahkan tidak percaya kalau Kristus Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana sudah bisa mengatakan mereka sudah seiman? Itu lain. Tapi orang-orang karismatik, orang-orang Katolik banyak yang kita harus percaya. They are brother and sister in Christ. Nah, nanti kita bisa bicarakan mungkin dalam khotbah yang kedua saya akan singgung lagi. Jadi, sekarang setelah kita tahu yang pertama ini. Lalu, saudara dalam tahapan yang kedua, setelah orang itu levelnya individuatif reflektif, sekarang pertanyaannya, mulai dia mempelajari Alkitab. Kan? Apa yang dia temukan? Waduh. Alkitab ini sulit sekali. Yuk jangan mengatakan Alkitab ini gampang. Alkitab penuh dengan misteri of God. Allah yang misterius. Dan paradoks. Nah, if only mysterious God. Nah kita kadang-kadang itu seperti orang yang berjiwa mystical. Kita bisa dengan misterius yaitu kita mengalami encountering. Bisa ya? Tetapi saudara, our God, Allah yang sejati. Tidak ada Allah yang lain. Allah cuma satu. Tidak ada Allah yang lain. Dan Allah yang satu itu mengatakan, jika engkau tidak mengenal aku, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. You tidak akan pernah ketemu dengan Allah yang sejati. Nah, ini persoalannya. Sehingga jangan sudah mengatakan agama lain menyembah Allah yang sama-sama kita. Nonsense. Mereka kenal satu titik pun tidak. Mereka hanya manifestasi daripada jiwa manusia yang memang religius. Jadi setiap jiwa manusia mencari ground of being. Mencari ultimate concern. Mencari pijakan, alasan hidup. Nah sebenarnya mereka menyebut-nyebut nama Allah. Mereka kenal pun tidak. Tidak mahal kitab ini hanya mengatakan. Allah hanya menyingkapkan diri melalui Yesus Kristus. Tidak pernah menyikapkan diri yang lain. Nah sekarang persoalannya kepada tadi. Ternyata Allah yang seperti ini misterius and paradox. Saudara mau tahu siapa Yesus Kristus? Satu pihak kita percaya, ya kan? Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Nah apa sih artinya itu? Beberapa hari yang lalu ada seorang tanya saya. Saya mau melatih pemuda dan remaja, Pak. Supaya mereka belajar meneladani Yesus Kristus. Bagus ya? Saya tanya, oh ya? Kamu mau ajarin apa? Ya Yesus kan baik. Berdasarkan mana? Kamu bilang Yesus baik. Dia bingung dia. Mari kita fair. Lihat segala sesuatu yang Yesus katakan, sikapkan, tingkah laku Yesus. Oke? Kata, sikap, tingkah laku. Dicatat di mana? 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mari kita fair. Apa yang kamu teladani di sana? Dia yang katanya lemah lembut. Dia pergi ke Bait Allah, melihat Bait Allah dijadikan akan pasar. Marahlah dia. Marahnya bukan marah seperti seorang yang bisa mengontrol emosi. Dia memutar balikkan kursi dan meja. Katanya dia lemah lembut. You mau teladani yang begitu? Yang mana yang diteladani? Katanya dia peduli kepada orang sengsara. Bukankah dalam Matius pasal 25, Yesus kan mengatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang hina, perbuatanmu adalah perbuatanmu kepadaku. Kasihlah mereka. Kan begitu. Sekarang ada orang perempuan kasih dia minyak narwastu. Buka tutupnya, tuangkan kepalanya sampai kakinya. Dia diam aja. Minyak narwastu adalah minyak perfume yang termahal zaman itu. 300 dinar satu botol. Lebih dari 30 juta rupiah. Satu botol. Kemungkinan itu untuk persiapan pernikahan. Sebetul. Mahal luar biasa. Dan itu barang impor. Ya. Lalu murid-murid Tuhan melihat Tuhan. Begitu banyak orang kere-kere miskin di luar sono. Ini kan pemborosan. Dengan kata lain murid mau menegur Tuhan. Jiwa agamamu dong Tuhan. Nah, kan begitu loh. Masa kamu diem aja. Disuntekin akan minyak narwasu 300 dinar. Padahal 300 dinar bisa kasih makan 300 keluarga minimal. Kenyang makanan enak. Karena upah 1 dinar upah dari pekerja 1 hari. Yesus jawabnya apa? Orang miskin itu selalu akan ada padamu. Dia jangan bicara mengenai miskin kepada saya. Selalu begitu. Karena yang perempuan ini lakukan, dia mempersiapkan kematianku. Katanya dia peduli sekali kepada orang miskin. Begitu. Saudara jangan membayangkan, Yesus itu peduli kasihan kepada orang sakit. Iya, kasihan. Pada suatu hari dia pergi ke kolam Bethesda. Yang ada di mana? Di Bait Allah. Itu kolam aneh sekali, oleh karena kolam itu penuh dengan orang sakit di sekelilingnya. Memang anugerah umum yang Tuhan berikan, kalau air itu dikocak malaikat, siapa orang pertama nyemplung itu yang sembuh? Waduh, ratusan orang itu ready. Bacara. Saking capeknya, ada yang sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ada yang puluhan tahun. Yesus kesana, kasihan enggak? Lalu kalau kasihan menyembuhkan enggak? Saudara bacalah hal kita. Yesus kesana, dia melangkain orang-orang sakit. Pergi kemana? Ke pojokan sono. Ada orang sakit yang tidur. Dia kenal Yesus saja enggak? Dia berseru-seru juga enggak? Tidur dia. Itulah yang Yesus bangunin. Hei, bangun. Mau sembuh enggak? Orang itu nangis. 38 tahun aku di sini Tuhan. Enggak ada yang menolong aku. Yesus ngomong apa? Angkat tilammu. Bangun. Bangun dia. Cuma dia tok. Ratusan pasang mata itu yang gemetaran yang menunggu sembuh. Disentuh pun tidak sama Yesus. You mau nyontoh Yesus? Saya tanya kepada hamba Tuhan muda tadi. You mau mengajarin majelis pemuda remaja meneladani Yesus. Teladan yang mana? Yesus yang katanya itu penuh dengan kelemah lembutan. Dia mengajarkan mengenai kasih. Dia ngomong seperti ini. Kalau kamu tidak membenci bapakmu dan ibumu. Oleh karena aku, kamu tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Kaget. Wajarannya sopo ini. Masa ajaran kayak gini? Mana ada agama seperti ini? Wah, saudara. Betapa sulitnya untuk memahaminya. Seorang perempuan Sirofenikia itu. Orang Yunani datang itu oleh karena anaknya dirasuk setan. Dia cari Yesus kemana-mana, akhirnya ketemu. Yesus ngomong apa? Tidak baik. Roti yang mestinya aku berikan kepada anak diberikan kepada anjing. Waduh, orang ini disebut anjing. You mau menteladani dia? You mau menyebut orang lain itu anjing? Kaget kita. Gemetaran hati. Baca Alkitab. Saudara akan mengerti sebetulnya apa. Waduh. Lalu bagaimana kita ini bisa mengatakan ini dan itu mengenai Tuhan Yesus? Dia baik. You cuma ngomong kosong. Ngerti pun tidak. You cuma berasumsi. You takut kalau mengatakan Yesus tidak baik. Nah ini masalahnya. Apalagi you berani mengatakan Yesus berdosa. Siapa yang berani? Tidak berani. You harus mengatakan meskipun bagian-bagian Alkitab you tidak bisa buang. Yesus gitu. Sampai muridnya ngomong, Tuhan, ini orang-orang mencari engkau. Dengan kata lain mereka kagum khotbahmu sampai dari sini seberang Galilea nyusul ke sana. Yesus jawabnya apa? Kamu cari aku itu. Oleh karena kemarin makan roti sampai kenyang. Sinis banget dia. Dia kenapa kok tidak kasihan orang ini? Lautan manusia ini datang. Dan Yesus ditanya, kenapa sih sama murid-muridnya? Kok kamu itu kalau khotbah kok sulit-sulit? Nah, yuk jangan pikir. Khotbahnya Yesus mudah-mudah, saudara. Sulit-sulit. Bahkan dia sering pakai perumpamaan. Muridnya tanya, Yohanes pasal 6. Sampai murid-muridnya bubar. Ini gak pernah lihat. Yesus jawabnya apa? Aku bicara dalam perumpamaan. Supaya jangan sampai mereka itu mengerti dan percaya kepadaku. Loh, jadi kamu datang untuk apa? Untuk apa? Kenapa kamu ngomong seperti ini, Tuhan? Kenapa? Kenapa? Dia yang katanya lemah lembut seperti itu. Sudah baca Matius pasal 23. Dari ayat 1 sampai yang paling abis. Ngomong apa? Terus mengutuki orang Farisi dan kepala imam. Terus. Celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah. Tidak ada ampunnya. Dari ayat 1 sampai terakhir. Bacalah di Roma. Nah inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga bagaimana? Nah saudara mesti tahu. Makanya Alkitab itu tidak bisa dibaca sepotong-sepotong. Tidak bisa saudara. Harus dibaca semuanya. Kalau begitu, saudara, betapa sulitnya oleh karena apa? Yang mencoba menyimpulkan, membuat sesuatu sistem, itu hanya rasul-rasul termasuk khususnya Rasul Paulus. Disistemkan. Mulai dari Kejadian. Tapi baca tulisan Paulus yang 13 itu, Petrus saja ngomong apa? Kalau kamu baca tulisan Paulus, hati-hati. Tulisannya sulit sekali difahami. Sehingga kalau kamu tidak hati-hati, kamu bakal sesat. Waduh, saudara. Jadi ini orang Kristen ini lalu bagaimana sih kita ini? Saya pengen sekali mempercayai bahwa dia itu tidak berdosa. Tapi bagaimana ini? Mau mempelajari Alkitab begini sulitnya. Lalu apa? Seluruh Alkitab. Nah, dari seluruh Alkitab sudah mulai mengerti sebetulnya. Semuanya itu harus ditafsirkan sesuai dengan satu garis lurus. Pikirannya itu linear. Nah ini menjadi masalah sekarang. Karena Yesus itu bukan manusia. Yesus yang diceritakan dalam Matius, Markus, Lukas, Yahya. Bukan itu tak. Mengerti dia itu tidak cukup. Sehingga dikatakan dalam Yohanes pasal yang pertama, maka pada mula adalah firman dan firman itu Allah dan firman itu bersama Allah. Tidak ada segala sesuatu yang ada tanpa firman itu. Lalu firman itu menjadi daging, jadi manusia. Yesus. Jadi saudara mulai ngerti sekarang. Firman dan Yesus ada bedanya? Tidak ada bedanya. Tapi apa? Lalu Alkitab ini Yesus. Bukan begitu saudara. Jadi Alkitab ini vehicle-nya. Kendaraannya. Means-nya. Instrumennya. Di mana firman itu menyingkapkan diri. Nah saudara harus waspada. Sehingga di dalam Yohanes pasal 8 itu disebutkan, if you know the truth, kalau kamu kenal kebenaran, kebenaran itu akan membebaskan kamu. Nah, kebenaran itu apa? Lalu, jikalau kamu tidak mengalami anak itu, anak tidak membebaskan kamu. Tidak ada manusia yang bebas. Nah, sudah lihat, Yohanes 8 mulai ayat 30. Berarti apa? Firman, seluruh firman yang tidak ada batasnya ini, dan terus bergerak karena firman itu hidup. Firman tidak terikat kepada yang letterlek. Oleh karena itu Paulus sampai mengatakan, yang letterlek itu sumber dosa. Luar biasa ya. Tidak boleh kamu baca Alkitab letterlek. Karena huruf itu mematikan. Roh menghidupkan. Jadi tanpa pimpinan Roh Kudus, you dan saya tidak bakal mengerti firman. Nah ini sekarang masalahnya. Jadi beda antara orang sederhana, yang intuitif, projektif, orang yang apa undifferentiate dengan nyata. Di hadapan Tuhan, tidak ada. Kenapa? Semuanya tergantung belas kasihan Tuhan. Makanya sebelum kita bicara mengenai ini, lebih lanjut. Saudara dan saya mengalami belas kasihannya Tuhan enggak? Nah ini persoalannya. Bagaimana saudara tahu kalau saudara kenal Yesus? You kenal Yesus. Bagaimana tahu kalau kamu kenal Yesus yang sesungguhnya? Waduh, Yesus tidak bisa dilihat ini. Pada masa dia berjalan di bumi, muridnya bisa memegang dia, bisa melihat dia. Pada saat Rasul Paulus itu bertemu di Damsyik, dia jatuh dengan kekuatan daripada Tuhan, dia jatuh ke tanah itu pun, masih mendengar suara dan melihat cahaya. Tapi sekarang, bagaimana saudara tahu kalau saudara itu kenal Yesus? Mari jujur jawab di dalam hatimu. Saudara Filipiensi di dalam salah satu bukunya, buku itu judulnya adalah Reaching for the Invisible God. Jadi bagaimana kita menggapai Allah yang tidak kelihatan? Dia ceritakan orang-orang yang rindu sekali. Tapi tidak bisa membuktikan. Aku ingin kenal Engkau Tuhan. Kasih sinyal dong. Dia duduk di kamar tidurnya gelap. Malam hari menjelang pagi. Tuhan kasih sign dong bahwa Engkau ada. Sampai nangis dia. Entah suara yang aku dengar. Atau melihat bayangan lewat. Atau barangkali pintu itu buka dewek, nutup dewek. Tunggu. Ada? Blank. Berapa lama? Seminggu, dua minggu, sebulan, tahun? Tidak ada apa-apa. Saudara cobalah di Roma. Yesus ada enggak? Mengatakan ada. Silakan. You duduk di tempat tidurmu. Sendiri. Mintalah tanda kalau dia ada. Blank. 10 tahun lagi ketemu saya. You masih sama. Bagaimana kita? Nah, bagi orang yang tidak serius dengan imannya, nah ya, forget it, sudah. Tapi bagi yang serius, saya khawatir. Banyak yang justru terjebak di dalam trap. Trap apa? Dalam psikologi, itu disebutkan defense mechanism. Defense mechanism adalah mekanisme pertahanan. Melindungi manusia daripada anxiety, oleh karena apa yang dia inginkan tidak tercapai. Nah sekarang aku ingin sekali kenal Tuhan. Tidak bisa caranya bagaimana. Tapi defense mechanism itu ada macam-macam. Ada yang namanya sublimasi. Ada yang namanya reaction formation. Itu artinya apa? Kalau sublimasi aku memakai jalur yang khusus, yang resmi. Aku tidak dapat. Aku pakai jalur yang lain. Jalur yang lain meskipun aku dapatnya 60%, lumayan daripada tidak dapat sama sekali. Reaction formation. Aku kalau jalur yang khusus aku tidak dapat, aku bertingkah laku yang lain. Sehingga aku bisa mengalami as if aku sudah dapat. Waduh, ini berbahaya sekali saudara. You harus jiwa manusia itu luar biasa sekali. Termasuk mau kenal Yesus, kita terjebak pada defense mechanism. Akhirnya ngapain? Waduh, you enggak usah tanya. Bagaimana caranya kenal Yesus? Enggak bisa dilihat, enggak bisa diraba. Jadi bagaimana tahu dia ada? Ya pokoknya, nah ini pasalnya. Kamu aktiflah di gereja. Jadi guru sekolah minggu. Pimpin puji-pujian di sini. Nah, PI mengabarkan Injil. Nanti, dalam waktu 1-2 tahun. Meskipun kamu enggak pernah lihat Yesus. Jiwamu akan ngomong sendiri pada dirimu. Kamu sudah kenal dia. Ya, buktinya apa? Kamu ngajar sekolah minggu sudah 2 tahun dan anak-anak senang. Kamu ada sukacita. Nah, ini defense mechanism. Bahkan seorang mahasiswa teologi yang mau jadi pendeta sudah tingkat terakhir di sekolah saya tanya persoalan yang sama. Betul kamu kenal Yesus? Bingung dia. Nah, jadi hamba Tuhan, setelah saya bisa menerangkan Alkitab, saya mengabarkan Injil, dengan sendirinya jiwamu akan ngomong pada dirimu, dewek. Kamu sudah kenal dia. Padahal, belum tentu. Nah, ini masalahnya, belum tentu. Lalu bagaimana? Saudara, dari beberapa buku teolog yang saya sangat kagum. Ada puluhan. Ada satu teolog yang saya sebetulnya teologianya tidak setuju. Nah, orang ini adalah seorang eksistensialis. Namanya Søren Kierkegaard. Dia teolog dari Denmark. Tapi ada satu kalimat yang saya sangat senang. Dia ngomong kalimat seperti ini. Allah tidak bisa dikenal. 5 senses kamu ini tidak bisa menangkap dia. Tetapi dia bisa dialami. Nah, dia tidak bisa dikenal, tapi bisa dialami. Jika engkau mendapat anugerah dari dia yang berupa angst, A-N-G-S-T. Apa itu? Anxiety. Kegelisahan. Jiwamu itu gelisah sekali. Kamu sehingga gelisahnya bukan gelisah tok. Gelisah pengen kenal. Nah, ini anugerah. Apa you punya? Saudara, C.S. Lewis adalah seorang profesor yang top dari Inggris. Ya. Pada masa remaja, dia mengambil keputusan mau jadi ateis. Tidak mau jadi orang beragama. Dia pintar sekali, dia akhirnya menjadi profesor di Oxford. Literature, history, dan sebagainya. Bukan main. Tulisannya bagus banget. Tapi dia ateis. Tapi pada suatu hari, dia membaca satu buku saja. Nah, buku itu ditulis oleh William McDonald. Nah, buku itu buku biasa aja. Tapi dalam buku itu, William McDonald itu mengutip beberapa ayat Alkitab. Efesus sekian, ya, Korintus sekian, gitu loh dicatat. Heran sekali C.S. Lewis membaca itu, gak terima dia, gelisah. Terpaksa dia kemana? Pergi toko buku Kristen beli Alkitab. Dia mulai baca. Dia bisa mandek. Dia terus baca. Setiap hari dia pengen sekali kenal. Siapa engkau ini Tuhan? Siapa sebetulnya engkau? Kenapa engkau begini? Tidak ada agama yang seperti ini. Kenapa engkau begini? Terus tanya sampai matinya. Nah, ini yang namanya eng. Jika seluruh buku yang dia tulis kemudian. Semuanya mencoba menjelaskan siapa sebetulnya Allah. Nah, saudara, pertanyaan saya. Apa saudara dan saya menerima anugerah angst tadi? Yang ada kegelisahan tidak terima. Untuk kenal Tuhan. Nah, anugerah itulah. Yang membekali saudara untuk kenal dia. Anugerah itulah yang menyebabkan saudara membaca hal-hal yang tidak masuk akalnya Yesus. Saudara tidak akan prejudis. Membaca Matius, Marko, Lukas, Yohanes, Yesus yang ngomong ini, ngomong itu. Saudara tidak prejudis. Saudara tetap percaya. Pasti maksudnya bukan begitu. Ya kan? Jadi kalau kamu tidak membenci bapakmu, ibumu, pasti maksud Yesus bukan itu. Meskipun kalimat katanya yaitu benci bapak, ibu. Begitu membaca terus, ngerti kita. Rupanya Yesus mau mengatakan apa yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 13. Jikalau kamu mencintai bapakmu, ibumu dengan cinta natural diajarkan oleh bapakmu, ibumu, waduh, kamu celaka sekali. Kamu orang berdosa, mengerti? Kamu tidak bisa mencintai bapakmu dan ibumu. Bencilah cinta seperti itu. Terimalah cinta yang aku sediakan bagimu. Nah, baru ngerti kita. Oh, gitu. Tapi starting point-nya harus dia yang memulai. Yuk, mendapatkan anugerah engs atau tidak? Sehingga membaca mengenai Alkitab, mengenai hal-hal yang tidak masuk akal mengenai Allah kita ini. Kalau yuk tidak punya seperti itu, yuk salah mengerti. Abad kedua itu Marcion, seorang bapak gereja. Bapak gereja ini sampai terpaksa itu ngapain? Menolak semua perjanjian lama. Karena apa? Allah yang punitif, penuh dengan kekejian, yang suka menghukum, membinasakan orang. Itu bukan Allah di dalam Yesus Kristus. Ditolak sama Marcion. Termasuk semua tulisan Paulus ditolak. Dan dia hanya menerimakan Injil Lukas. Maaf, bukan semua. 3 dari tulisan Paulus ditolak. 10 saja diterima. Dan hanya Injil Lukas. Kenapa? Oleh karena salah mengerti. Bagaimana bisa mengerti Allah yang penuh dengan kasih? Kenapa dia itu menghukum? Kalau aku yang melakukan seperti itu, aku berdosa. Kalau Yesus, kenapa enggak? Enggak bisa ngerti. Oleh karena hanya Allah dalam Kristus yang berhak untuk membinasakan manusia. Oleh karena apa? Dia yang tanpa dosa. Dia tidak bisa dicemari dan menerima dosa. Dia hanya bisa mengampuni dosa. Tetapi pengampunannya hanya Allah saja. Allah mengajarkan kepada Yudan dan saya mengampuni tidak terbatas. 70 kali 7. 700 kali 7. Iya tak? Tapi dia sendiri terbatas. Dia berhenti untuk mengampuni akan orang Farisi dan Saduki, orang kepala imam yang mengeraskan hati. Kenapa begitu? Justru karena dia adalah Allah, dia tidak berdosa. Sehingga dia maha tahu dan dalam kemahatauannya dia melihat. Mau diterus-teruskan, saudara tidak akan bisa mengerti. Hanya dia yang berhak menentukan siapa yang masuk surga dan neraka. Karena dia Allah. Kalau Yesus itu, Yesus Kristus itu berdosa. Sama seperti nabi-nabi agama lain itu. Minta didoakan. Oleh karena apa? Mereka sendiri juga masuk neraka. Lalu bagaimana? Bagaimana orang yang ada di dalam lubang dosa bisa menolong orang berdosa? It's impossible. Hanya Yesus yang tidak berdosa. Dia ada di luar ikatan dosa. Dia mengulurkan tangan. Dia memberikan. Bahkan dia mati di sana. Yang bisa menolong orang. Jadi dia tidak berdosa. Oleh karena hanya jikalau dia tidak berdosa. Dia adalah Allah. Yang patut disembah. Jadi saudara, ini yang apa yang Alkitab katakan. Sehingga semua korban itu adalah dikatakan blameless. Tidak ada cacatnya. Sehingga ngapain? Memenuhi semua tuntutan diri Allah sendiri mengenai adil dan benar. Jikalau anak domba Paskah ini tidak berdosa. Blameless. Sinless. Jadi saudara, efeknya apa untuk kita? Ya memang iman kita kepada dia. Oleh karena dialah Allah. Sehingga kita bukan melihat Yesus itu tanda petik, cuma manusia, Yesus, guru. Yes, God. Nah, itulah. Sehingga percaya kepada Dia, kita mempunyai jaminan keselamatan. Hanya Dia yang pernah mengatakan, dosamu sudah diampuni. Hanya Dia. Tidak ada manusia di jagat raya yang berani dan bisa. Hanya Dia yang mengatakan, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Tidak ada manusia di jagat raya yang bisa. Kecuali Dia yang tidak berdosa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami tahu akal budi kami tidak mungkin untuk mengerti. Karena kami pada dasarnya tidak membutuhkan itu. Tapi kami percaya. Pada saat kami menempel sebagai carang kepada pokok anggur. Dan kami menghidupkan akan engs, kegelisahan untuk mengenal dan mengasihi Engkau. Pada saat itulah kami belajar untuk mengerti. Tuhan, tolong kami semua. Supaya di dalam langkah-langkah iman ini kami tidak menjadi keliru. Kami mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Bukan Nabi yang cuma mengajarkan hal-hal yang baik. Tetapi Dia yang memperdamaikan kita dengan Allah. Dia adalah Allah sendiri. Tanpa Dia, Allah tidak pernah menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Karena hanya dengan Dia, yaitu firman yang ajaib. Semuanya dari tidak ada menjadi ada. Terima kasih. Pimpin kami dalam perjalanan iman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.